Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif qauluhu perkataan Ibnu Hisham wa yujzamu aidan bilam dan dijazmkan juga dengan lam. Maksudnya fi'il mudhari juga dijazmkan dengan huruf lam. Nahwu contohnya lam yalid wa lam yulad. Yalid dan yulad di sini dijazmkan karena sebelumnya ada huruf lam. Lam yalid, dia Allah tidak beranak, walam yulad dan dia Allah tidak diperanakkan. Al-Ikhlas al-ayah thalitha. Kemudian walamma dan juga dengan huruf lamma. Bil mudhari dijazmkan dengan huruf lamma. Nahwu contohnya lamma yaqdi ma amara. Yaqdi sini fi'il mudhari jazm karena sebelumnya ada huruf lamma. Lamma yaqdi ma amara, dia manusia belum mengerjakan, menunaikan apa yang Allah perintahkan. Surat Abasa al-ayah ats-tsalitsa wa al-ishrun. Wa billami wa la at-talabiyataini, juga dengan huruf lam dan la talabiyah. Fi'il mudhari dijazmkan dengan dua huruf ini. Nahwu contohnya liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Yunfiq ini fi'il mudhari dijazmkan karena ada li. Li harakatnya kasrah, ini yang dimaksud dengan lam talabiyah. Agar orang yang memiliki kelapangan rezeki menginfakkan dari rezeki yang dilapangkan itu. Ini surah At-Talaq al-ayah as-sabi'ah. Kemudian contoh yang lain liyaqdi. Liyaqdi alaina rabbuk. Yaqdi fi'il mudhari dijazmkan karena sebelumnya ada li lam talabiyah. Liyaqdi alaina rabbuk, maka hendaknya Rabbmu mematikan saja kami. Ini kata penduduk neraka. Ini surah Az-Zukhruf al-ayah as-sabi'ah wa sab'un. Nah ini dua contoh lam talabiyah. Kemudian la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan kau menyekutukan Allah, sungguhnya kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah itu kezaliman yang paling besar. Tusyrik ini fi'il mudhari dijazmkan karena ada la. La at-talabiyah. Surah Luqman al-ayah ats-tsalitsata asyrata. Kemudian la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, ini tu'akhidna fi'il mudhari dijazmkan karena sebelumnya ada la talabiyah. La tu'akhidna, jangan kau hukum kami jika kami lupa atau kami keliru. Ini surah Al-Baqarah al-ayah sadisa wa thamanuna wal mi'atan 286. Ini dua contoh fi'il mudhari dijazmkan karena ada la at-talabiyah. Nah, kita lihat penjelasan dari penulis. Qala al-muallif hafizhullah ta'ala dzakara al-musannifu baqiyata ma yajzimu fi'lan wahidan. Musannif Ibnu Hisham menyebutkan sisa dari perangkat yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Wahiyal arba'atul baqiyatu, yaitu empat dari sisa perangkat yang belum disebutkan oleh penulis sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya penulis sudah menyebutkan satu yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Sekarang beliau menyebutkan empat dari perangkat-perangkat yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Wahia yaitu lam, huruf lam. Wahia harfun nafiyin, dia adalah huruf nafi. Mukhtasun yang khusus bijazmil mudhari'i, menjazmkan fi'il mudhari'i. Nah, jadi lam huruf nafi yang khusus menjazmkan fi'il mudhari'i. taqlibu zamanahu min al-hali wal istiqbali ila zamanil madhi. Lam ini membalikkan masa atau waktu fi'il mudhari' dari menunjukkan keterangan waktu sekarang dan yang akan datang menjadi menunjukkan waktu yang sudah lampau. Nah, jadi membalikkan masa fi'il mudhari' menjadi masa yang sudah lewat, sudah lampau. Ini lam. Di footnote penulis menyebutkan idza dakhalat 'ala lam, jika masuk kepada huruf lam ada tu syarti, perangkat syarat, fa inal mudhari'a, maka fil mudhari' yatajarradu menjadi semata-mata li zamanil mustaqbali, untuk waktu yang akan datang. Wa yabtulu ta'thiru lam, dan menjadi batalah pengaruh lam fi qalbi zamanihi, dalam hal membalikkan waktu fil mudhari' ilal madhi, menjadi masa lampau. Nah, jadi maksud penulis di sini, kalau huruf lam dimasuki ada tu syarti, perangkat syarat, maka fil mudhari'nya menjadi semata-mata menerangkan waktu yang akan datang. Dan pengaruh huruf lam ini menjadi batal. Pengaruh yang bagaimana? Pengaruh yang menjadikan fil mudhari' bermakna madhi itu menjadi batal dengan kemasukan adatu syarti kepada huruf lam. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah ta'ala, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Fa in lam, sini in adatu syarti, lam huruf nafi yang menjazmkan fil mudhari'. Taf'alu ini fil mudhari'nya, dia jazm. Ini surah Al-Baqarah al-ayah tasiah wa sab'una wal mi'atan. Nah, di sini fil mudhari' menjadi semata-mata bermakna mustaqbal. Lam, pengaruh lam yang asalnya membalikkan makna fil mudhari' menjadi madhi, ini batal. Kemudian kata penulis, lakin mal ladzi jazamal mudhari'a, akan tetapi apakah yang menjazmkan fil mudhari' tersebut? Ahwa in am lam, apakah huruf in atau huruf lam? Jadi yang menjazmkan fil mudhari' ketika lam kemasukan huruf adatu syarti atau in, itu yang mana, in atau lam yang menjazmkan fil mudhari'? Misalnya di sini, fa in lam taf'alu, taf'alu ini jazm. Nah, yang menjazmkan itu lam atau in. Nah, karena dua-duanya ini menjazmkan fi'il mudhari. Qila, ada yang mengatakan, innahu lam, sungguhnya yang menjazmkan fi'il mudhari ketika keadaannya seperti itu adalah lam. Li'annahu amilun syadidul litisali bima'mulihi, karena lam ini adalah amil yang sangat kuat keterkaitannya dengan makmulnya. Walam yaqa illa ma'al fi'lil mustaqbali fil lafzi, dan lam ini tidak akan ada kecuali bersama fi'il yang mustaqbal secara lafaz. Nah, wa in, sedangkan in qad dakhalat 'alal madhi fil lafzi, masuknya ke fi'il madhi secara lafaz. Wa qad waliyaha al ismu, dan kadang in itu masuk kepada isim. Nahwu contohnya, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka, dan jika ada seorang musyrik yang minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Ini surah Taubah al-ayat sadisan. Ini contoh in masuk kepada isim. Ahadun di sini isim. Nah, jadi diambil kesimpulan bahwa yang menjazmkan fi'il mudhari ketika in dan lam bersatu dalam satu kalimat adalah lam dengan alasan seperti ini. Kemudian waqila ada juga yang mengatakan in yang menjazmkan fil mudhari ketika keadaannya seperti ini adalah in. Lisabaqiha wa liquwwatiha karena in lebih duluan dan karena in itu kuat. Nah, ini. Kenapa li'annaha kenapa kuat li'annaha tu'athiru fi zamanil fi'li wa lafdhihi karena in ini mempengaruhi zaman dari fi'il dan lafadznya. Nah, ini alasan bagi yang berpandangan bahwa yang menjazmkan fi'il mudhari' ketika keadaannya seperti ini adalah in. Wal awalu wajihun dan pendapat yang pertama itu lebih masuk akal. Ini kata penulis. Jadi pendapat pertama yang menjazmkan adalah lam. Kemudian kata penulis ma'a anna hadzal khilafa la qimata lahu. Namun demikian atau bersama dengan itu perselisihan ini tidak ada faedahnya. Li'anal mudhari'a majzumun ala ayyi halin karena fi'il mudhari' dijazmkan bagaimanapun keadaannya. Jadi fi'il mudhari' itu jazm. Mau in yang menjazmkan atau lam yang menjazmkan, yang penting fi'il mudhari'nya itu jazm. Nah, ini kata penulis. Ketika lam kemasukan ada tu syarti. Nah, kembali ke atas. Jadi lam ini huruf penafian yang khusus masuk atau khusus menjazmkan fi'il mudhari. Nahwu contohnya lam yahdur ad-dhaifu. Tamu itu belum hadir. Nah, jadi yahdur fi'il mudhari jazm karena sebelumnya ada lam. Dan di sini membalikkan makna mustaqbal dan hal menjadi makna madhi. Jadi ketidakhadirannya sudah lewat. Kemudian wa minhu qawlu ta'ala termasuk dalam bab ini firman Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Yalid di sini jazm, demikian juga yulad. Jazm karena sebelumnya ada lam. Kemudian wa qad tadkhulu 'alaiha hamzatul istifhami at-taqriri. Kadang masuk kepada lam huruf hamzah istifham taqriri. Nah, apa itu al-istifham at-taqriri? Kita lihat di footnote penulis mengatakan al-istifham at-taqriri huwa istifham taqriri. Pertanyaan penegasan adalah hamlul mukhatabi 'alal iqrari bima ya'rifuhu. Menggiring mukhatab untuk mengakui apa yang dia ketahui, untuk menegaskan apa yang dia ketahui. Jadi sebenarnya ini tidak pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Jadi untuk penegasan, untuk menggiring orang yang diajak bicara untuk mengakui apa yang dia ketahui. Kembali ke atas dan ini hamzah istifham. Jadi hamzah istifham kadang masuk kepada lam. Jadi alam. Fala tughayyiru amalahu. Hamzah ini tidak merubah amalan dari lam. Jadi tetap menjazmkan fi'il mudhari. Kaqaulihi ta'ala seperti dalam firman Allah Ta'ala alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu. Nashrah fi'il mudhari jazm karena sebelumnya ada lam. Nah, hamzah di sini hamzatul istifham at-taqriri. Pertanyaan penegasan. Nah, ini yang pertama yaitu huruf lam yang menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian selanjutnya lamma al-jazimatu. Huruf lamma wahia yaitu mithlu lam fima taqaddama. Dia seperti lam dalam hal yang telah dijelaskan. Jadi sama seperti lam sebagaimana yang telah dijelaskan. Faqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala lamma yaqdima amarah. Dia manusia belum menunaikan apa yang Allah perintahkan. Fayakdi, maka yakdi mudhari'un majzumun bilamma. Dia fil mudhari' dijazmkan dengan huruf lamma. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Dan tanda jazmnya adalah penghapusan huruf illah. Wa huwa al-ya'u, yaitu huruf ya, yakdi. Itu jazm, tanda jazmnya dibuang huruf illahnya, yaitu huruf ya. Wal kasratu qablahu, kasrah sebelum ya, yakdi, di itu. Dalilun alaihi, adalah dalil yang menunjukkan bahwa huruf yang dihapus adalah huruf ya, yakdi. Nah, ini tentang lam. Kemudian yang selanjutnya, lamut talabi, lam talab. Nah, lamut talab, fa in kana min a'la ila adna fa huwa amrun. Kalau dari yang kedudukannya lebih tinggi kepada yang lebih rendah, maka dia adalah perintah. Qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah ta'ala, liunfiq du sa'atin min sa'atih. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Maka ini adalah perintah. Lamul amri jenis. Liunfiq du sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang memiliki kelapangan harta menginfakkan dari harta yang lapang itu. Ini surat Talaq al-ayat sabi'ah. Wa in kana min adna ila a'la fa huwa du'aun. Kalau munculnya dari yang lebih rendah kedudukannya kepada yang lebih tinggi, maka ia adalah doa. Nahu contohnya, liyaqdi 'alaina rabbuk. Ini perkataan penduduk neraka. Agar Rabbmu mematikan saja kami. Nah, di sini lamut talab, karena dia dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, maka namanya doa istilahnya. Ini surah Zukhruf al-ayat sabi'a wa sab'un. Kemudian, wa in kana minal musawa li musawihi fahuwa iltimasun. Kalau dari yang kedudukannya sama, maka istilahnya adalah iltimas, permintaan atau iltimas. Kaqaulika li zamilika, seperti perkataanmu kepada temanmu, litarkab ma'i, hendaknya kamu naik bersama aku. Nah, tarkab di sini fi'il mudhari' jazm karena ada li. Nah, jadi ini perbedaan istilah ketika dari yang lebih tinggi ke lebih rendah, lebih rendah ke lebih tinggi, dan dari yang sesama, itu beda istilah. Ada perintah amrun, ada du'aun, ada iltimas. Dan jadi intinya, la mutalab ini menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian yang terakhir, la at-talabiyah. La at-talabiyatu. Nah, la at-talabiyah, kita lihat, fa in kana min a'la ila adna fa huwa nahyun. Kalau dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, maka dia adalah nahyun, larangan. La nahyah, kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah ta'ala, la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah. Tusyrik, sini fi'il mudhari' jazm. Nah, di sinilah talabiyah nahyun, larangan, karena dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Kemudian wa in kana min adna ila a'la fa huwa du'aun. Kalau dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, maka ia adalah doa istilahnya. Nahu contohnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, la tu'akhidna, jangan kau siksa kami jika kami lupa atau kami keliru. Tu'akhidna. Sini tu'akhid fil mudhari' jazm karena ada la. La di sini talabiyah. Dia dari hamba kepada Rabbnya, maka doa istilahnya. Kemudian wa in kana minal musawa li musawihi fahuwa iltimasun. Dan jika dari yang sejajar kedudukannya, maka istilahnya adalah iltimas. Kaqaulika li zamilika, seperti ucapanmu kepada temanmu, la tata'akhar fil huduri, jangan kau terlambat hadir. Tata'akhar fil mudhari. La di sini iltimas istilahnya. Dia menjazmkan fi'il mudhari. Nah, ini empat perangkat yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Lam, lama, lamut talab, dan la at-talabiyah. Nah, demikian, wallahu a'lamu bishawab.